شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini untuk kita. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Maka bumi beserta isinya diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk manusia. Akan tetapi Allah yang mengatur, bukan manusia itu. Allah yang mengatur perjalanan apa yang ada di bumi untuk manusia. Dan manusia berada di bawah aturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebuah akidah yang tidak boleh luntur bahwa semuanya bergerak dengan aturan Allah. Sebuah akidah yang tidak boleh luntur ini. Apapun yang terjadi di permukaan bumi tidak akan terjadi kalau bukan Allah yang mengatur, yang mengaturnya dan yang mengizinkannya untuk terjadi. Tanpa itu mustahil untuk terjadi. Tak bergerak satu apapun benda di permukaan bumi kalau bukan Allah yang mentakdirkan dia bergerak. Ini akidah yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil di zaman itu. Tapi dia ulama ternama setelahnya, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Masih kecil lagi Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengajarkan sebuah akidah penting tertanam di dalam hati Abdullah bin Abbas sampai tua dan sampai meninggal dunia. Dan tanamkan itu di dalam hati anak kita. Dan sebelum dia kita tanamkan di dalam hati anak kita, tanamkan dulu di hati kita. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas? Di antaranya, ya'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhzi'ak. Ketahuilah wahai anak, apapun yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, dia tidak akan menimpamu. Dan apapun yang ditakdirkan akan datang menimpamu, dia tidak akan meleset. Tanamkan ini di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Jadikan dia sebagai sebuah pohon tinggi yang besar, rindang, berbuah. Apa buahnya? Sabar. Buah yang sangat manis. Orang yang mengerti, faham, dan tertanam yang sangat dalam di hatinya, segala sesuatu terjadi, Allah yang menentukan terjadi, mudah untuk jadi orang sabar. Tak sengaja anak-anak main kelereng, kena kaca rumah kita dan pecah. Kalau kita langsung kontak kepada takdir, hati kita langsung, ini takdir Allah. Kita nasihati anak itu, nak, jangan main lagi, tuh kaca saya udah pecah. Tak pakai marah. Tapi anak harus diberitahu bahwa dia salah. Seorang suami dan istri sudah 15 tahun, 20 tahun hidup berumah tangga, tak dikaruniai anak. Orang yang tertanam di dalam hatinya iman kepada takdir, bahwa seluruh yang tertulis akan menimpa, akan menimpa, pasti menimpa, pasti datang, yang tertulis tidak akan datang, tidak akan datang. Maka dia serahkan semuanya kepada takdir. Allah telah menentukan. Sambil dia berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, akan tetapi dia tidak akan pernah menyalahkan ya kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau tak sayang kepada aku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Maka ini sesuatu yang wajib untuk ditanamkan di dalam diri kita, wajib kita tanamkan di dalam jiwa kita, kalau mau jadi orang sabar. Istri-istri Nabi, kalau sedang ada urusan di rumah tangga yang membuat istri Nabi emosi, istri Nabi juga manusia, terkadang terpancing marah. Dan marah itu fitrahnya manusia. Selagi masih fitrah, belum dosa. Terpancing emosi, sampai di situ saja masih fitrah. Belum lagi dosa. Sampai kita mengucapkan maksiat karena emosi. Sampai kita melakukan maksiat karena emosi. Baru dia menjadi apa? Menjadi dosa. Gara-gara emosi, sebut kebun binatang. Dosa di sini. Dosanya di emosinya atau kebun binatangnya? Di penyebutan kebun binatangnya. Gara-gara emosi, kita pukul orang itu. Dosanya dari mana? Di memukulnya. Selagi emosi saja, itu belum lagi dosa. Sahabat Nabi kadang-kadang terpancing emosi, padahal mereka sahabat. Umar pernah terpancing emosi, padahal dia Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Ketika istri-istri Nabi, kata Anas bin Malik, emosi, apa kata Nabi SAW menasihati istri-istri beliau? Innahu law quddira syai'un kana. Sesungguhnya sesuatu kalau sudah ditakdirkan terjadi, pasti terjadi. Kenapa Nabi mengobati emosi istri-istri beliau dengan mengatakan sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi pasti terjadi? Karena itu obatnya. Obat emosi supaya tidak emosi adalah keimanan yang sangat dalam terhadap takdir, bahwa Allah yang mengatur. Dan bumi ini pasti akan berjalan sesuai dengan aturan Allah. Dan biarkan Allah yang mengatur, kita menerima aturan Allah. Kita mau berangkat pengajian, datang hujan lebat selebat-lebatnya, bagaimana hati kita? Kecewa? Sama siapa antum kecewa? Kalau antum mau kecewa, kecewa sama siapa? Kecewa sama Allah. Pantaskah seorang hamba kecewa kepada Rabbnya? Pelajari terus, perdalam terus, tanam terus, tumbuhkan terus pohon iman kepada takdir di dalam dada. Semakin dia dalam, semakin dia berbuah, maka semakin antum akan mudah untuk sampai kepada sifat sabar. Urusan dunia tak ada batasan sabar. Banyak orang bertanya, Ustaz, sabar sampai di mana? Jawaban kita, sampai mati. Urusan apa? Urusan dunia. Terbukti Nabi Muhammad SAW tak pernah marah dalam urusan dunia. Tapi beliau marah kalau agama Allah yang dipermainkan. Nah, kita masuki pelajaran hadis kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita akan mencoba untuk mensyarahnya sampai waktu Isya, dan setelah Isya langsung tanya jawab. Nah, babul istithna, babul istithna, bab al istithna. Istithna di sini maksudnya mengucapkan insya Allah. Mengucapkan insya Allah. Kalau kita bersumpah, dianjurkan kita untuk mengucapkan insya Allah. Apa arti insya Allah? Apabila Allah berkeinginan atau berkehendak. Apabila kita bersumpah atau tidak undur sumpah, ingin melakukan sesuatu nanti, ucapkan istithna. Ucapkan insya, insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kenapa demikian? Bahasannya yang tadi lagi di mukaddimah. Bahwa bukan kita yang mengatur perjalanan hidup kita. Bukan kita yang mengatur alam semesta. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan besok. Semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengaturnya, tanpa ada siapapun yang mengatur selain Dia. Dan barang siapa yang meyakini ada sesuatu yang mengatur selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang dia yakini itu. Dan dia dengannya telah berbuat syirik. Syirik itu artinya menyekutukan. Allah iya, yang lain juga iya. Kalau ada yang meyakini, ada yang menurunkan hujan selain Allah, pandai menurunkan hujan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Sebaliknya hal yang sama, meyakini ada yang pandai menahan hujan, juga telah berbuat syirik. Karena meyakini ada sesuatu yang mengatur alam selain Allah. Bisa difahami? Apa itu yang biasanya nahan-nahan hujan itu? Pawang hujan. Nah, dan ini terjadi dalam kehidupan manusia. Mereka meyakini ada orang sakti yang punya ilmu menahan hujan. Hujan mau turun, kemudian dia mulai melakukan ritualnya, komat kamit, kemudian dia membaca mantra-mantranya, meminta syarat-syaratnya, kemudian dia pun melafalkan mantra itu, masuk ruang kosong, matikan lampu, tak tahu apa yang dia baca. Subhanallah. Awalnya awan hitam ada di atas, bergeser awan hitam itu dan hujan turun di tempat lain. Dan orang ini yakin bahwa orang inilah yang telah berhasil menggeser hujan itu. Ini syirik. Ini syirik, haram. Karena boleh jadi tak jauh dari tempat itu ada acara yang sama, walimah. Dan di samping orang itu, di walimah yang berikutnya itu, orangnya bertauhid dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah geser hujan. Dan doanya dikabulkan Allah. Allah menggeser hujan karena doa orang ini, bukan karena pawang hujan. Dari mana antum tahu bahwa itu pawang hujan yang melakukannya? Dan kalau antum meyakini pawang itu yang telah berhasil menjauhkan hujan dari tempat itu, dan antum katakan mantap dia, tahukah apa artinya? Artinya Allah ingin turunkan hujan di tempat itu, pawang hujan nolak, dia menang. Siapa yang kalah? Hah? Allah. Bisakah antum meyakini Allah kalah dengan pawang hujan? Makanya ini perbuatan syirik yang paling dibenci Allah. Allah kalah sama pawang hujan. Antum aja gak mau kalah sama pawang hujan kalau kelahi. Subhanallah. Oleh karena itu Allah selalu berbicara tentang orang-orang yang berbuat syirik. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berakal? Kenapa kalian tidak mencerna dengan logika kalian? Kalau antum yakin bahwa hujan sebenarnya mau turun, namun karena kehebatan pawang hujan tak jadi turun, itu artinya antum yakin Allah mau menurunkan hujan, pawang hujan tak mau hujan itu turun, dan pawang hujan menang. Antum meyakini Allah yang kalah. Makanya perbuatan syirik itu menghinakan Allah sehina-hinanya. Oleh karena itu Allah sangat benci dengan perbuatan syirik. Sehingga hukumannya Allah katakan, Allah masukkan neraka selama-lamanya, enggak keluar dari neraka. Ini hamba yang sangat tidak berakhlak dan beradab kepada Rabbnya, yang berbuat syirik. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu besok, atau bersumpah, bab kita bab sumpah, kitab kita kitab sumpah, pada kesempatan dan berbagi, kalau bersumpah ucapkan, insya Allah, demi Allah besok saya mau bayar hutang. Ucapkan apa? Insya Allah. Saya besok pasti akan datang. Ucapkan? Insya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dalam surat apa? Surat apa? Mana suaranya? Surat apa? Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-63. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Jangan katakan untuk suatu urusan, aku akan mengerjakannya besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali ucapkan insya Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak. Ya, besok saya pergi ke Sumbar. Insya Allah. Ya, besok saya datang. Insya Allah. Besok kita pergi. Insya Allah. Ucapkan terus insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita baca hadisnya. Imam Muslim mengatakan, qala al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullah, haddathani Abu Rabi' al-Ataki wa Abu Kamil al-Jahdari Fudail ibn Husain, wal-lafzu li Abi Rabi' qala haddathana Hammad wa huwa ibn Zaid qala haddathana Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Hadis berasal dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu wa ardahu. Qal, berkata Abu Hurairah, kana li Sulaimana sittuna imra'ah. Adalah milik Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman. Sittuna imra'ah. 60 orang istri. Faqal, maka berkata Nabi Sulaiman, la atufanna alaihinna al-laylah. Aku akan kelilingi istriku semuanya malam ini. Fatahmilu kullu wahidatin minhunna. Sehingga setiap salah seorang dari wanita ini, istriku ini akan hamil. Fatalidu kullu wahidatin minhunna gulaman farisa yuqatilu fi sabilillah. Setelah hamil, istriku akan melahirkan. Setiap mereka melahirkan seorang putra lelaki penunggang kuda yang berperang di jalan Allah. Subhanallah, niat yang suci. Ingin melahirkan tentara-tentara penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Melahirkan generasi-generasi yang taat beragama, Allah gunakan untuk menegakkan agamanya di permukaan bumi. Falam tahmil minhunna illa wahidah. Ternyata tak ada yang hamil kecuali hanya satu. Dari berapa tadi? Berapa? 60. Fawaladat nisfa insanin. Yang satu itu pun melahirkan seorang anak yang cacat. Hanya bertubuh setengah manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana istathna." Seandainya dia, yaitu Sulaiman, mengucapkan istithna. Apa istithna? Insyaallah. Lawaladat kullu wahidatin minhunna ghulaman farisan yuqatilu fi sabilillah. Niscaya setiap satu dari istri beliau itu akan melahirkan seorang anak lelaki penunggang kuda yang akan berperang di jalan Allah. Nabi mengatakan ini karena Nabi dapat wahyu dari Allah. Tak mungkin Nabi berbicara ini tanpa wahyu. Seandainya saat itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka Allah akan kabulkan niat suci Nabi Sulaiman. Namun Allah mentakdirkan Nabi Sulaiman lupa mengucapkan itu. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman efek dari lupanya itu pelajaran berharga. Apa pelajaran berharganya? Tak satu pun yang hamil. Dari 60 tak satu pun hamil. Yang hamil cuma satu. Itu pun melahirkan anak yang tidak sempurna, yang tidak bisa menjadi faris yuqatil fi sabilillah. Tidak bisa menjadi penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat pelajaran berharga, ya. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Bahasan ini ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat, mari kita lihat dulu. Dalam surat Sad ayat 34. Kata para ulama, ini kejadian tafsiran dari firman Allah surat Sad ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina 'ala kursiyyihi jasada thumma anab. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada Sulaiman dan kami letakkan pada kursinya satu jasad, kemudian setelah itu Sulaiman anab, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf di dalam tafsir apa itu jasad satu jasad. Ada yang mengatakan syaitan menguasai 40 hari kursi singgasana Sulaiman. Ada yang mengatakan kejadian ini adalah makna daripada ayat. Ala kulli hal. Bahasan kita bukanlah ini atau itu, tapi bahasan kita adalah bahwa di saat kita ingin melakukan sesuatu, ucapkan apa? Insyaallah. Nabi Sulaiman ditegur oleh Allah. Ditegur karena lupa. Dan tegurannya keras. Orang alim melakukan kesalahan kecil jadi besar karena kealimannya. Maka semakin seorang itu tinggi dalam ilmu agama, tingkat kesalahannya yang kecil menjadi besar. Seiring dengan ilmunya, seiring dengan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu para nabi dan para rasul ditegur oleh Allah dengan teguran keras karena kesalahan kecil. Berbeda dengan orang-orang awam, maka kesalahan kecil itu mungkin tidak dianggap kesalahan. Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah, dan beliau seorang nabi, seorang utusan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia, kesalahan kecil, lupa, namun Allah tegur. Hal yang sama kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya ketika sahabat Nabi bertanya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu sebab turunnya firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang tadi kita bacakan. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi tentang Ya'juj dan Ma'juj, Nabi tidak tahu jawabannya, Nabi menunggu wahyu, wahyu tak juga turun. Dan kebiasaan Nabi, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau kalau ditanya tak tahu jawabannya, Rasul diam. Diamnya beliau menunggu apa yang akan Allah wahyukan kepada beliau. Dan para sahabat tahu persis itu. Kalau ditanya Nabi Muhammad tak menjawab dan diam, itu artinya menunggu wahyu dari langit. Wahyu dari langit atau wahyu dari mana-mana? Ah, pernah ulama mengatakan Nabi Muhammad menunggu wahyu dari mana-mana? Pernah? Pernah terdengar? Tak pernah terdengar. Selalu ulama mengatakan wahyu dari langit. Karena wahyu dari langit datangnya, bukan dari mana-mana. Saat itu Nabi Muhammad SAW diam menanti wahyu datang. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Namun wahyu ternyata tak turun. Akhirnya Nabi mengatakan, besok saya jawab. Dan Nabi lupa mengucapkan, insyaAllah. Ditegur oleh Allah. Berhari-hari Allah tidak turunkan wahyu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga kata Nabi besok itu tak terwujud. Ada yang mengatakan sebulan. Sebulan tak turun informasi. Sahabat bertanya, Rasul sudah datang wahyu? Belum. Kemarin terlanjur mengucapkan apa? Besok saya beritahu kalian. Apa itu Ya'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Lupa Nabi kita Muhammad SAW. Manusia. Manusia lupa berdosa tidak? Hah? Manusia kalau lupa berdosa tidak? Tidak. Nabi tidak berdosa. Karena beliau lupa. Sebagai insan beliau lupa. Wajar. Nabi Adam aja lupa. Makanya di dalam Sahih Bukhari disebutkan, fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh. Adam lupa dan keturunannya pun pada lupa. Itu dalam Sahih Bukhari. Fanasiya Adam, Adam lupa. Ada kejadian di mana Nabi Adam lupa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi SAW, fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh. Karena Nabi Adam lupa, maka turunannya pun pada lupa. Jadi lupa fitrah manusia. Dan itu tidak dosa, namanya juga lupa. Namun lupa mengucapkan insya Allah untuk pekerjaan besok bagi seorang Nabi, teguran oleh Allah datang. Supaya Nabi itu tak boleh salah. Walau dari titik yang sangat kecil sekalipun. Nabi tidak berdosa karena lupa. Dan ini Allah jadikan pelajaran penting bagi Nabi. Dan setelah itu Nabi tak pernah lagi sallallahu alaihi wasallam lupa mengucapkan insyaallah. Karena kalau sudah ditegur, tegurannya keras, jarang kita lupa lagi setelah itu. Saya pernah ditegur keras oleh Allah, lupa mengucapkan insyaallah. Waktu itu kajian di Baitul Aman, musalla. Yang pernah ke Baitul Aman, tahu Baitul Aman. Kalau enggak tahu, ya enggak tahu. Ana masuk dari jalan Tiung Ujung, terus belok kanan, ya. Meranti namanya itu, enggak tahu Ana Meranti kah namanya itu, jalan itu. Lalu masuk gerbang kiri. Setelah masuk kiri, telepon dari panitia pengajian, pusat sudah di mana? Saya katakan tenang saja, satu menit lagi saya sampai di sana. Udah dekat kok, tinggal belok kiri, kanan, kiri, sampai sudah. Tiga kali belok lagi, belok kiri, belok kanan, belok kiri, udah sampai. Itu pun belokan perumahan, bukan belokan panjang-panjang. Bagi yang tahu, itu pasti bisa menggambarkan, tinggal sedikit lagi, satu menit sampai. Tiba-tiba datang sepeda motor, laju kencang, kemudian dia masya Allah beloknya itu sambil rebah, shit, gitu. Langsung masuk dalam kolong motor mobil saya. Tang. 45 menit baru sampai lagi di Baitul Aman. Mana Ustaz yang katanya 1 menit? Setelah sholat zuhur, setelah selesai kajian, sholat Jumat waktu itu. Setelah sholat Jumat harus lagi ke rumah orang itu. Bawa orang itu ke rumah sakit. Ganti lagi spare part motornya yang patah. Tangnya itu patah. Menabrak bumper mobil saya. Untung tidak mati. Masih untung juga masih. Tapi ada teguran keras dari Allah ketika itu, subhanallah. Tinggal 1 menit lagi. Tenang saja bu, 1 menit lagi saya sampai di sana. Begitu saya selesai ngomong, datang mobil, motor maaf. Motor enggak selayaknya dia rally di situ. Dia rally pula di situ. Ya, dia ada tanaman tinggi, membatasi pandangan memang. Membatasi pandangan karena semak belukarnya agak tinggi di sisi sebelah kanan. Dia datang dari sebelah kanan dan saking ngebutnya dia rebah motornya, masya Allah. Maka hati-hati jangan rebah-rebah antum bawa motor. Bahaya rebah-rebah itu. Ya. Jadi kalau sudah ditegur oleh Allah dengan teguran keras, gara-gara lupa mengucapkan insya Allah, antum melihat 45 menit kajian tertunda. Dan ana harus membawa dia ke rumah sakit berobat. Ganti sepeda motornya lebih 300 ribu. Karena lupa mengucapkan insya Allah. Oleh karena itu, sekarang alhamdulillah, ana termasuk yang sering kalau berjanji itu, katakan insya Allah. Ingat kejadian berat itu. Mungkin antum punya cerita yang berbeda, wallahu'alam, tapi kalau belum ditegur, kadang-kadang sering belum ditegur sering lupa. Nah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bab kita pada kesempatan kali ini itu dia. Pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik daripada hadis ini bahwa Nabi Sulaiman di dalam hadis ini memiliki 60 orang istri. Riwayat lain 70, riwayat lain 99 dan riwayat lain 100. Dan ini tidak bertabrakan kata para ulama karena 100 tidak bertabrakan dengan 60. Nah, riwayat yang paling banyak mengatakan istri Nabi Sulaiman 100. Diizinkan Allah tabaraka wa taala kepada para nabi untuk memiliki istri lebih banyak. Dan orang-orang terdahulu perkasa-perkasa, bukan kayak antum-antum ini. Sama dengan ana, sama gitu nah. Senasib kita. Kita sudah lemah-lemah. Apa yang terjadi? Kenapa manusia makin lemah enggak tahu. Orang dahulu kuat-kuat. Ya. Kalau antum tak percaya, antar kita dengan Nabi Muhammad saja sudah beda-beda sudah. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan wanita pergi haji di tengah perjalanan melahirkan. Di tengah perjalanan melahirkan. Subhanallah. Ya sudah, urus anak, lahirkan anak, mandikan anak, bersih-bersih, pakai pembalut, lanjutkan haji. Mana wanita sekarang kayak begini? Tak ada wanita hamil tua bisa naik unta yang begini-gini jalannya itu. Lemah-lemah wanita sekarang. Manja-manja. Nah, melahirkan di tengah perjalanan menuju Baitullah dan tetap melanjutkan perjalanan. Betapa hebatnya, coba lihat. Ini beda sudah. Jangan lagi jauh-jauh antara kita dan zaman Nabi Muhammad. Antara kita dengan zaman kakek-kakek dan nenek-nenek kita. Jauh bedanya tenaga orang dahulu dengan tenaga orang sekarang. Ya, makin lama manusia ini makin lemah. Dan seiring dengan itu usianya makin pendek. Dan Allah Tabaraka wa Taala memuliakan para nabi dan para rasul karena kesolehan mereka. Dengan memberikan kepada mereka istri lebih banyak daripada orang lainnya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 11 orang istri dan itu adalah khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya tidak boleh lebih daripada 4. Ketika turun firman Allah tabaraka wa taala melarang lebih dari wahyu dari Allah, melarang lebih daripada empat, para sahabat mentalak sebahagian istrinya. Karena sebahagian mereka ada yang punya 10 istri, ada yang punya 8 istri, ada yang punya 6 istri. Ditalaklah yang dipilih yang terbaik yang 4, kemudian ditalak yang lainnya. Dahulu kala orang punya istri banyak-banyak. Sekarang saja enggak usah dilanjutkan. Nabi Sulaiman mengatakan, la atufan alaihinna laila. Saya akan kelilingi mereka malam ini. Ini juga menunjukkan keperkasaan Nabi Sulaiman alaihi assalam. Ya, nabi yang sangat kuat, sangat perkasa, dan kemudian jin dan manusia menjadi rakyatnya. Dan itu hanya Nabi Sulaiman yang punya. Mampu menguasai jin. Jin pada takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, niat yang suci dari Nabi Sulaiman, niat yang suci dengan amalan yang salah sama dengan salah. Ini kaedah. Niat yang suci dengan amalan yang keliru adalah keliru. Amalan yang keliru tidak bisa dijadikan benar karena niatnya. Ini lihat, ada kesalahan dari amalan Nabi Sulaiman. Sementara niatnya, niatnya suci. Niatnya ingin ada anak keturunannya yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Ini niat yang sangat suci. Namun ada kesalahan terjadi, tidak mengucapkan insyaallah, maka Allah anggap salah walaupun niatnya suci. Maka tak boleh amalan kita salah lalu kita katakan yang penting niat. Ini enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Kapan sebuah amalan dikatakan benar? Apabila amalannya benar, niatnya benar. Sama dengan benar. Amalan salah, niat benar, sama dengan salah. Sebaliknya juga demikian. Amalannya benar, niatnya salah, sama dengan salah juga. Tahu beda pertama dan kedua? Nampak? Yang pertama amalannya salah, niatnya benar, sama dengan salah. Yang kedua amalannya benar, namun niatnya salah. Contohnya apa? Riya. Contohnya apa? Riya. Amalannya sudah benar, sholatnya sudah benar, pada waktu yang benar, jumlah yang benar, bacaan yang benar, takbiratul ihram sampai salam yang benar, tapi niatnya salah. Riya. Entah kepada siapa, tak tahu. Yang penting riya. Mertua kah? Calon mertua kah? Calon istri kah? Ustaz kah? Teman kah? Murid kah? Kalau kulihat riya, ini berarti amalannya benar, niatnya salah. Sama dengan salah. Amal yang salah tambah niat yang salah sama dengan salah kuadrat. Ini yang paling berbahaya. Sudahlah amalannya salah, niatnya salah. Lihatlah orang-orang kufar melakukan pekerjaan-pekerjaan salah dengan niat menghancurkan umat Islam. Lihat bahayanya. Bahaya pekerjaan orang-orang kufar menghancurkan umat Islam, sengaja dilakukan hal yang salah dengan niat yang salah. Di antara pekerjaan orang kufar yang salah, untuk niat yang salah membuat film. Membuat apa? Membuat apa? Film. Itu sengaja dia lakukan dengan niat menghancurkan umat Islam yang nontonnya. Dan menghancurkan seluruh manusia yang nontonnya. Sehingga di negeri mereka, di kelompok mereka diharamkan nonton film. Mereka yang buatnya, mereka haramkan untuk kelompok mereka, itu hanya untuk kelompok selain mereka, mereka buat. Untuk menghancurkan kelompok selain mereka. Maka yang nonton film, selamat salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya biiznillah ya azza. Asil TV. Syiarkan kitabullah. Masyarakatkan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil afsar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, maka mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebenaran, karena sunnah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari Nabi Muhammad tidak sunnah. Seseorang datang ke masjid setelah para sahabat tiada. Yang hidup adalah murid-murid para sahabat. Datang ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Yang hidup ketika itu tidak ada lagi sahabat Nabi. Yang ada adalah murid-murid para sahabat. Di antaranya Sa'id ibn al-Musayyib, murid senior para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama terkenal, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu agama, ahli sunnah. Kemudian orang itu masuk setelah azan subuh, salat 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Semangat, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Dihampiri oleh Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama, dan berkata, saudaraku,

700 sekian pokoknya, 730 apa berapa gitu, parkir di situ. Satu lagi parkir mobil BMW, bukan mobil, BMW juga, BB merah warnanya, BMW Astuti, Astrea 73, warnanya merah, parkir di situ, sampingnya persis. Orang pasti mengira yang kaya yang punya mobil BMW ini, yang mobil, bukan yang pakai sepeda BB, motor BB, enggak. Orang pasti penilaian orang seperti itu, yang kaya ini yang punya mobil. Tapi mereka memandangnya secara zahir. Tidak memandangnya secara yang sebenarnya terjadi apa? Yang terjadi Allah yang tahu. Ternyata yang di dalam mobil BMW sedang telepon dengan Samsung keluaran terbaru. Orang memandang kaya banget. Ternyata dia telepon omnya, telepon tantenya, telepon teman-temannya, pinjam uang 5 miliar. Minggu depan harus ada. Kalau tidak saya ditarik masuk penjara. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Fakir ini, Pak. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Namun yang punya BMW Astuti, dia baru terima gaji 2 juta. Cuma pengen beli bakso. Baru terima gaji 2 juta, baru terima gaji 2 juta. Masuk dengan PD-nya 2 juta pengen beli bakso. Mana yang punya uang lebih? Mana yang hatinya merasa, ya Allah banyak ini. Di sini letak kekayaan, di sini letak kekayaan itu. Ada yang menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat mengatakan, jika Allah di atas, maka kita telah menyetarakan Allah dengan makhluk. Dan yang benar Allah tidak memiliki arah dan tempat. Yang menyebut Allah itu di atas, Allah. Ya akhi, yang menyebut Allah di atas siapa? Allah. Bukan kita. Kita tidak tahu siapa Allah sampai Allah memberitahu siapa dia. Dan di antara yang Allah beritahu kepada kita, dia di atas. Nama Allah itu Ali. Apa arti Ali? Maha tinggi. Apa arti maha tinggi? Di atas. Karena yang namanya tinggi itu di atas, Mas. Yang namanya maha tinggi di atas. Apa makna Ali? Banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan Ali. Wa kana Allahu aliyan hakima wa kana Allahu aliyan kabira innahu aliyyun hakim. Maha tinggi. Allah saja menyebut dirinya maha tinggi. Bisa enggak kita memahami maha tinggi itu berada di bawah? Enggak bisa. Maka yang menyebut Allah itu maha tinggi dia, yang menyebut Allah itu di atas dia. Allah mengatakan, saya turunkan Al-Quran. Berarti kita di bawah, diturunkan Allah Al-Quran. Allah di mana? Kalau tidak, apa arti diturunkan? Turun apa artinya? Kalau tidak dari atas ke bawah. Saya angkat Isa kepada saya. Saya angkat kepada saya. Apa arti diangkat? Dinaikkan ke atas. Malaikat naik kepada Allah. Apa arti naik? Ke atas. Naik malaikat kepada Allah. Ta'aruju ilaihil malaikat. Naik kepada Allah para malaikat. Apa arti naik? Di atas. Ke atas naik itu. Malaikat naik kemana-mana. Bisa? Bisa dipahami? Yang namanya naik ke atas akhi. Naik kepada Allah amal saleh. Apa arti naik? Ke atas juga. Maka yang mengatakan Allah di atas, Allah. Kalau kemudian ada orang yang meyakini Allah di atas, lalu dikatakan menyamakan Allah dengan sesuatu, ada yang keliru pada orang ini. Dia mengatakan, makhluk juga di atas, Allah juga di atas, berarti sama. Tayyib. Kalau enggak boleh begitu, sekarang saya tanya kepada Anda. Allah melihat? Iya, makhluk melihat. Berarti enggak boleh kita yakini Allah melihat. Karena makhluk juga melihat. Allah mendengar? Hah? Mendengar. Makhluk mendengar. Berarti enggak boleh diyakini Allah mendengar karena ada makhluk juga yang mendengar. Allah hidup? Hidup. Makhluk hidup? Hidup. Berarti enggak boleh diyakini Allah hidup. Batil akidah ini. Kalau ada satu nama sama penyebutan antara makhluk dengan Allah, tidak mesti menyamakan makhluk dengan Allah. Hanya penyebutan nama sama, hakikat berbeda. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi beda antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Allah hidup, makhluk hidup. Namun beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Beda antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah marah, makhluk marah. Beda antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Allah di atas, makhluk di atas. Beda dengan di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk. Begitu cara memahaminya. Suatu nama, penyamaan sama dalam penamaan, penyebutan, tidak mengharuskan sama dalam hakikat. Kaki bapak, kaki meja ini, sama? Sama-sama kaki loh. Enggak sama kan? Kaki ulat seribu, kaki jerapah, sama? Padahal sama-sama kaki. Namun hakikat yang berbeda. Nah. Hadirilah Tabligh Akbar, terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahumullah, Guru Besar Universitas Islam Madinah dan pengajar tetap Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah. Ibadillaha an kulli ma fihi halakuha fafihi tibyanun li kulli syekh. Hadir di Kota Pekanbaru, Masjid Abu Darda Pekanbaru. Asil TV, syiarkan kitabullah, masyarakatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, diarahkannya hati kita kepada majlis ilmu, lalu kita berangkat meninggalkan rumah salat maghrib diiringi dengan ibadah-ibadah qabliyah dan ba'diyah, salat isya diiringi dengan ibadah-ibadah qabliyah dan ba'diyah, dan mengisi waktu antara maghrib dengan isya dengan membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya jawab setelah salat isya. Ini merupakan ibadah-ibadah mulia, ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Apabila ada undangan, namun dalam undangan itu undangan untuk bapak dan ibu, anak tidak dituliskan di sana, tapi kedua anak ikut pesta dan makan dan minum, apakah perbuatan di atas boleh menurut ulama? Karena menurut adat kebiasaan ini berlaku kepada urf, adat kebiasaan seperti yang tadi ditanyakan. Dan adat kebiasaan kita, kalau mengundang bapak ibunya, apa anaknya boleh apa tidak boleh? Hah? Boleh, berarti boleh. Oleh karena itu, adat kebiasaan kita mengundang nama seseorang dan istrinya, itu juga ikut cabang-cabangnya. Dan cabang-cabangnya adalah anak. Wallahu a'lam. Saya sudah bercerai hampir 4 tahun. Dan selama ini kami saling mengoreksi kekurangan diri masing-masing. Dan kami sepakat untuk rujuk kembali. Namun ada yang mengganjal di hati saya. Karena pada awal-awal perceraian kami, kami saling bertengkar hebat satu sama lain. Sampai saya mengucapkan kata, saya tidak akan kembali kepadamu. Dan saya tidak akan menikahi wanita dari suku kamu. Kejam betul antum ya. Apakah ini termasuk sumpah? Dan bagaimana dengan membayar kafaratnya? Lihatlah manusia kalau sudah emosi, ujung-ujungnya nyesal. Kalau sudah emosi, ujung-ujungnya nyesal. Supaya tidak menyesal, jangan emosi. Supaya tidak emosi, sabar. Supaya sabar, belajar ilmu tentang takdir. Tadi yang kita baca bahas di awal. Iya, antum kuasai ilmu takdir, antum bisa sabar. Dengan antum sabar, antum tidak emosi. Dengan antum tidak emosi, antum tidak bertengkar. Dengan antum tidak bertengkar, antum tidak bercerai. Dengan antum tidak bercerai, antum tidak menyesal. Lihat berapa banyaknya kebaikan, setelahnya kebaikan yang bisa antum dapatkan dengan ilmu ini. Maka ilmu memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Sayang orang-orang yang tidak belajar ilmu dan tidak mau kembali kepada ilmu Allah. Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu merupakan janji antum, maka bayarkan kafaratnya. Dan kafaratnya sudah berulang-ulang kita bahas dalam majlis ini. Ustaz, bolehkah dalam satu kali sholat kita memakai dua niat, misalnya sholat qobliyah digabung dengan tahiyatul masjid? Selagi dua-duanya ibadah sunnat, maka boleh. Selagi dua-duanya ibadah sunnat, maka boleh. Namun kalau satunya sunnat, satunya wajib, tidak boleh. Apalagi satunya wajib juga. Enggak boleh. Wajib harus berdiri sendiri, ibadah mustaqillah. Adapun sunnat, boleh digabungkan niatnya. Pengarang kitab ini, kitab Imam Nawawi ini, pengarang kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata, dinukilkan perkataan beliau oleh ulama dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, aku mempelajari masalah ini lebih 20 tahun. Masalah ini, menggabungkan dua niat dalam satu amal, dan dua-duanya ibadah sunnah. Aku mempelajari ini lebih daripada 20 tahun. Dan arju Allah ba'sa. Kesimpulannya, saya berharap ini pekerjaan yang boleh dan tak apa-apa. Wallahu a'lam. Apakah kita harus keraskan bacaan ayat kita setelah kita Al-Fatihah pada rakaat kedua, pada saat sholat subuh ketika kita masbuk satu rakaat? Kalau antum keraskan, masbuk lainnya keraskan, yang lainnya keraskan, hancur masjid kita. Ya, karena betapa banyaknya orang yang masbuk sekarang. Maka, menjaharkan sholat-sholat jahar itu pada waktunya. Kalau saatnya tidak posisinya tidak baik untuk dijaharkan, maka tidak dijaharkan. Tapi kalau antum ketiduran di rumah, lalu sholat sendiri, maka jaharkanlah. Karena tidak ada mudarat bagi yang lainnya. Orang tua mengajak untuk ziarah kubur di luar kota, Ustaz. Kuburan kakek dan kuburan nenek, apakah boleh? Orang tua mengatakan sambil silaturahim kepada kakaknya di kota tersebut. Ya boleh saja. Tidak jadi masalah. Apa yang terhalang kita berziarah ke kuburan kakek kita? Bukankah ziarah kubur dianjurkan secara syariat? Apalagi di sana ada keluarga lain daripada ibu kita. Maka tidak jadi masalah. Yang salah itu adalah kalau dikhususkan waktunya, dikhususkan tempatnya, ya, dan harus di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, harus ziarah. Namun ada niat untuk berziarah. Rasulullah SAW berkata, saya minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibu saya dan tidak diizinkan Allah. Dan saya minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibu saya dan diizinkan Allah. Maka tidak ada salahnya kita menziarahi kuburan orang tua kita, kakek kita, ya. Dan ini bukanlah bagian daripada pelanggaran syariat, karena pada dasarnya ziarah kubur disyariatkan. Namun kalau sudah ada hal lain daripada ziarah kubur yang ditambah-tambahkan, ini yang berbahaya. Ziarah kubur, kenapa? Oh, dia orang sakti. Nanti kalau pulang di sana bawa airnya, airnya penuh berkah. Ini yang bermasalah. Gitu. Allah ma'ala. Apa tipsnya agar kurus, Ustaz? Karena ana melihat antum 3 tahun yang lalu juga kurus. Ini majelis ilmu, bukan majelis diet. Antum ada-ada aja pertanyaan. Jangan bertanya pada tempat yang salah, tak dijawab. Apakah sah dan jatuh talak 3 langsung diucapkan 3 kali? Untuk kali pertama, lalu disebarkan ke tetangga, nini, mamak, dan keluarga. Kembali kita bertemu suami yang kejam. Sudah ditalaknya, disebarnya, nini, mamak, tetangga. Apa untungnya menyebar antum telah mentalak istri antum? Harusnya malu antum. Malu. Tak berhasil menjadi seorang suami yang baik. Istri tak berhasil menjadi istri yang baik. Malu harusnya. Kenapa harus disebar-sebar? Kalau antum yakin bahwa dia wanita, istri antum yang salah 100%, tak baik juga menyebar-jebar itu. Sebagaimana kalau antum yang salah 100%, kemudian istri antum sebar-sebarkan aib antum, antum pasti tidak suka. Maka untuk apa melakukan pekerjaan itu? Adapun talak dilakukan langsung 3 sekali ucap, berlaku 1, wallahu a'lam. Di masjid tempat ana sholat subuh, setiap hari Jumat subuh, pasti surat yang digunakan dan dibaca adalah surat As-Sajdah. Apakah ini bid'ah? Tidak bid'ah. Ini tidak bid'ah. Dianjurkan oleh Nabi SAW membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Rakaat kedua Al-Insan. Namun yang kita pelajari dari ahli ilmu, yang kita ketahui, jangan itu terus 15 tahun itu terus tidak ada diganti-ganti. Sekali-kali diberitahu umat bahwa tidak wajib ini, dengan cara membaca surat yang lain. Bagaimana cara membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan? Baca buku. Beli buku, ada sifat puasa Nabi, sifat saum Nabi, baca di situ. Di situ disebutkan bagaimana cara berpuasa, apa yang disukai Nabi ketika berpuasa, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi bersahur, kapan waktu sahur yang benar, kemudian bagaimana cara berbuka puasa, apa yang dimakan Nabi ketika berbuka puasa, bagaimana, dan termasuk di dalamnya membayar zakat fitri. Ya, membayar zakat fitri adalah suatu yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, diusahakan di penghujung Ramadan, dan dibayar dalam bentuk dalam bentuk makanan pokok dan diberikan kepada fakir dan miskin, wallahu a'lam. Saya sering pulang kampung menggunakan bus. Pada saat azan zuhur, asar, maghrib, isya, mobilnya tidak berhenti. Hebat kali supirnya ya. Hebat kali supirnya. Subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, maghrib, isya tidak berhenti. Berapa jam dia bawa mobil? Atau antum pertanyaannya ngarang kayaknya ini. Ada juga naik bus kayak antum dulu. Tidak ada yang dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada yang berhenti-berhenti. Sering lagi, saya sering pulang kampung gitu. Bertanya yang jale-jale aja lah. Kalau memang tidak berhenti seperti antum katakan, dan sopir bus ke kampung antum hebat-hebat kayak ini, ya wajib sholat di bus. Wajib sholat di bus. Dengan kondisi apapun. Tak boleh tinggalkan sholat. Ya, ambil wudhu, bagaimana caranya mungkin di bus antum itu ada kamar mandi kecil, ya udah ambil wudhu di situ, pakai aqua, beli air mineral, wudhu. Atau ada air di situ, wudhu. Kalau tidak, ada nggak tempat untuk antum basuh-basuh sedikit wajah antum, tapi jangan berserakan, atau antum ada kresek, wudhu. Ya sudah, jamak zuhur dengan asar dua rakaat, maghrib dengan isya jamak 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi penumpang bus ini kapan makannya ini? Kenapa hukum qisas tidak bisa diterapkan di negara kita yang mayoritas muslim? Karena mayoritas muslim yang tidak kuat berpegang teguh agama. Karena mayoritas muslimnya tidak kuat berpegang teguh dengan agama. Apa yang membuat syariat Islam tidak bisa diperlakukan? Karena mayoritas umat Islam menolaknya. Mayoritas umat Islam menolaknya, enggak mau diterapkan. Coba kalau mayoritas umat Islam menuntutnya, insya Allah bisa. Kan negara kita negara demokrasi, suara terbanyak itu yang benar. Ya kalau mari kita banyakkan suara. Kalau banyak suaranya, jadi insya Allah. Namun karena suara terbanyak tak mau, tak jadi-jadi. Payah nyuruh orang yang tak mau, dia tak mau. Dia punya 1001 alasan untuk tidak mau, karena dia tidak mau. Umat Islam kenapa susah? Ya umat Islamnya enggak mau diapakan? Wallahu a'lam. Apakah mati karena kecelakaan termasuk syahid? Enggak tahu ana. Tak tahu. Mana yang pertama kali ada yang Al-Quran yang diturunkan pertama kali? Ya ayyuhal muddatsir atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra pertama kali. Pertama kali adalah iqra. Ustaz, bagaimana caranya untuk kita dapat mengikhlaskan masa lalu kita yang pahit? Pahit kayak apa? Kadang-kadang pahit ini susah untuk dimaknai. Bisa pahit porsinya, versinya A, versi B, versi C, versi X. Gak tahu yang pahit yang itu maksud apa. Kalau pahit maksudnya rajin berbuat maksiat, bagaimana cara mengikhlaskannya? Gak perlu diikhlaskan. Disesali yang perlu, bukan diikhlaskan. Kalau maksudnya pahit dapat istri, ternyata tidak pandai taat kepada suami, nah itu perlu diikhlaskan tuh. Pahit seperti apa yang dimaksud? Kadang-kadang pertanyaan antum terlalu global, payah jawabnya. Ana pemodal sebuah kafe di kota ini, tapi ana sama sekali tidak ikut bekerja di kafe tersebut. Bolehkah ana mengambil gaji setiap bulannya? Pertama kali pertanyaannya, kafe itu di dalamnya penuh maksiat tidak? Kalau penuh maksiat dengan musik-musik yang ditata, yang ditaja, kemudian tempat yang digelap-gelapkan karena semakin gelap semakin bebas, tempat muda-mudi, warawiri, nongkrong, berpacaran, maka yang terbaik adalah mundur dari pemodal, biarlah tutup. Atau tukar, jadikan kafe salaf, Iya. Daripada antum modali kafe yang sifatnya maksiat, orang yang melakukan antum nanggung dosanya. Antum dapat beban dosanya. Orang yang bekerja antum yang dapat beban dosanya. Kasihan. Ya, apakah boleh terima gaji? Wallahu a'lam. Kalau antum sebagai investor, terimanya adalah keuntungan bernisbah bagi hasil, bukan terima gaji. Apakah pria bisa menjadi fitnah bagi wanita sebagai wanita, sebagaimana wanita jadi fitnah bagi pria? Ya iya. Ya iya. Gimana antum? Laki-laki terfitnah oleh perempuan, perempuan terfitnah oleh laki-laki. Namun kenapa di dalam Al-Quran wanita yang sering disebut? Pertama, karena Al-Quran berbicara kepada kaum laki-laki. Nabi Muhammad dihadapannya kaum laki-laki. Dan hukum, setiap Nabi berbicara laki-laki, syariat berbicara laki-laki, perempuan masuk. Kecuali kalau ada nas yang mengeluarkannya daripada hukum itu. Sebagaimana wanita menjadi fitnah bagi laki-laki, laki-laki juga menjadi fitnah bagi kaum wanita. Namun fitnah wanita bagi laki-laki lebih dahsyat dibanding fitnah laki-laki bagi wanita. Fitnah wanita lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu naqisati 'aqlin wa dinin azhaba bi lubbi rajulin hazimin min ihdakun." Ini hadis menunjukkan bahwa fitnah laki-laki bagi wanita sangatlah berat. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, yang bisa membuat salah seorang lelaki yang tegas dan benar, yang kuat, lebih daripada kalian wahai wanita. Jadi wanita itu mempengaruhi seorang lelaki yang sangat tegas, sangat baik, sangat lurus, sangat komitmen, sangat ideal. Kalau kena wanita, bisa melenceng. Dan tak ada yang bisa membuatnya mudah melenceng lebih daripada wanita. Jadi fitnahnya lebih besar. Maka wanita harus menjaga dirinya, jangan menjadi fitnah bagi laki-laki. Wanita itu saja, ya, wanita itu harus menjaga dirinya, jangan sampai dia menjadi fitnah. Suara saja kata Allah di dalam Al-Quran, jangan diindah-indahkan supaya terdengar oleh laki-laki. Itu baru suara. Fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa di dalam Al-Quran. Kalian wahai wanita, jangan lembut-lembutkan suara kalian, jangan indah-indahkan suara kalian sehingga lelaki yang di dalam hatinya ada penyakit senang dan tamak mendengar suara kalian. Kalau mau laki-laki itu baik-baik saja. Jangan diindah-indahkan, lurus-lurus saja maksudnya. Misalnya, "Assalamualaikum, Umu, ada bapak di rumah, bapak pergi ke pasar." Santai saja kan? Jangan, "Bapak pergi ke pasar." Sehingga lelaki tertarik, suka datang lagi. Besok datang lagi dia, cari kesempatan bapaknya ke pasar, datang lagi dia. Lihat, suara saja fitnah bagi laki-laki. Sehingga dilarang wanita mengindahkan suaranya. Lihat sekarang betapa banyaknya lelaki terfitnah dengan suara indah wanita. Di radio, di telepon. Kadang-kadang itu maksudnya ingin mendakwahi. Maksudnya ingin mendakwahi. Tujuan utamanya mendengarkan suara yang indah. Bisa saja. Jadi suara fitnah sudah. Kalau suaranya saja fitnah, yang lain bagaimana? Lebih dahsyat lagi fitnahnya. Oleh karena itu hati-hati para wanita menjaga diri. Saudara kita ada yang menggunakan kalong untuk penyakit, obat penyakit paru-paru. Apakah itu dihalalkan? Kalong makan apa? Buah-buahan. Apakah dia bertaring atau giginya tajam-tajam saja? Tajam, tak bertaring. Bertaringkah? Makan buah-buahan. Allahu a'lam. Kalau seperti itu sepertinya halal. Karena tidak ada bagian daripada ciri binatang haram yang ada. Wallahu a'lam. Karena ada ciri-ciri binatang halal, binatang haram Dan kata Nabi SAW, yang tidak disebut oleh Allah berarti Allah halalkan. Kalau tidak ada ciri-ciri yang diharamkan padanya, maka halal. Ustaz, ana futur Ustaz. Bagaimana cara bersemangat kembali untuk beribadah Ustaz? Futur antum karena maksiat. Tak mungkin tanpa maksiat. Ketika antum rajin memurojaah Al-Quran kemudian futur, enggak mungkin. Futur penyebabnya adalah maksiat. Ada sesuatu maksiat yang antum lakukan. Antum yang paling tahu apa maksiat itu. Berhenti dari maksiat itu. Tinggalkan maksiat itu, tukar kawan, ganti teman, dan paksa diri untuk melakukan ketaatan. Paksa diri untuk pergi tahsin, paksa diri untuk pergi pengajian, paksa diri untuk pergi berkumpul dengan orang-orang saleh, paksa diri untuk membaca sejarah para ulama. Harus ada pemaksaan. Jangan ikuti. Wallahu a'lam. Apakah dosa dan kemaksiatan kita yang dulu kita lakukan termasuk takdir? Apapun pertanyaan tentang sesuatu yang terjadi di permukaan bumi, lalu kemudian ditanyakan apakah itu takdir Allah, semua jawabannya iya. Semua jawabannya iya. Kalau antum jawab tidak, antum salah. Jadi apapun pertanyaan yang datang ke antum, dulu begini, begini, begini Ustaz, apakah itu takdir? Jawabannya iya. Istri saya begini, begini Ustaz, apakah ini takdir? Jawabannya iya. Anak saya begini, begini Ustaz, apakah ini takdir? Jawabannya iya. Kemarin saya ketiduran, apakah ini takdir? Jawabannya iya. Terus iya, iya, iya, iya. Tak ada yang tidak. Iya, iya, iya, iya, iya. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kullu syai'in. Semuanya Allah ciptakan pakai takdir. Ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Apakah apabila kita menyebarkan kepada orang kalau Ustaz Fulan itu banyak kesalahannya, dan kita juga menunjukkan kesalahan-kesalahan itu di media sosial, apakah itu ghibah? Kesalahan yang dimaksud apa? Apakah kesalahan itu dia orangnya pemarah, dia sama istrinya gak bagus, gak baikan, dia orangnya suka su'uzon, itu namanya ghibah. Tapi kalau kesalahan yang antum maksud, dia membawa pemahaman yang batil, itu namanya tahdzir. Ini beda. Wallahu a'lam. Ana bekerja di sebuah restoran. Di tempat kerja ana sekarang, karyawannya masih suka mendengarkan musik. Dan ana sudah mengatakan kepada mereka bahwa musik itu haram, tapi mereka tidak menghiraukan. Setiap kali ana mematikan musiknya, mereka marah kepada ana. Apa yang harus ana lakukan? Pindah bekerja di restoran yang lainnya. Atau ada pekerjaan lain yang antum bisa lebih nyaman di sana. Kalau memang tak ada, antum sudah bekerja di tempat yang halal. Bekerja pegawai restoran. Tinggal bagaimana caranya musik itu tidak masuk ke telinga antum. Caranya beli sesuatu yang bisa antum dengarkan sendiri di sini. Cari solusi. Kita kan diberikan oleh Allah akal untuk mencari solusi. Masalahnya apa? Masalahnya ada di musik. Baik. Bisa gak saya pindah ke restoran yang lebih baik, gaji lebih besar? Bisa pindah. Dengan kondisi yang lebih baik. Atau pindah pekerjaan ke tempat pekerjaan lain. Gaji sama tapi lebih nyaman. Tapi kemanapun antum pergi, sulit sekarang ini mencari tanpa kecuali antum buka restoran sendiri. Karena antum karyawan. Maka kalau ini masalahnya, tinggal bagaimana musik itu antum tidak nikmati. Udah, antum pasang di sini, murattal Al-Quran, ceramah-ceramah agama. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW mengatakan Islam itu asing. Di awalnya dianggap asing dan nanti juga akan dianggap asing. Sehingga orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar akan dianggap asing oleh kawan-kawannya, rekan-rekan kerjanya, dari yang lainnya. Nabi kemudian mengatakan fatuba lil ghuraba, maka kabar gembira untuk orang yang dianggap asing itu. Asing karena menjalankan agama, bukan asing karena melakukan hal yang aneh-aneh. Apakah boleh ketika seorang mengundang saya, tapi kemungkinan besar saya tidak dapat menghadiri, bagaimana saya menjawab undangan itu? Apakah boleh menjawabnya, insya Allah saya usahakan datang, atau saya jawab insya Allah saya tidak dapat datang? Masa ini juga masih ditanyakan? Jawab saya jujur. Afwan akhi, kemungkinan besar ana susah datang, karena begini, begini, begini. Afwan ya, ana usahakan tapi ana gak janji. Udah selesai. Sebagian orang mengutap dia tidak, namun di mulutnya insya Allah bisa. Ini dusta sudah. Insya Allah anda datang, padahal di hatinya enggak, saya enggak bakal datang. Ini dusta sudah. Lain di mulut, lain di hati. Insya Allah itu ketika kita akan mengerjakannya, baru kita ucapkan insya Allah. Teman-teman terkadang bercanda di waktu hujan. Mereka chat di aplikasi LINE, hujan itu datang karena teman saya. Enggak boleh. Tidak, Bu. Tidak boleh. Jangan bercanda hal-hal yang aneh-aneh. Apabila kita batal sholat Jumat pada rakaat kedua, apakah kita mengulang sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Allahu a'lam. Enggak tahu. Perlu rujuk kembali kepada kitab. Apa kafarat yang harus dibayar setelah mengucapkan sumpah, Ustaz? Kan berulang-ulang kita sebut di sini. Apa kafarat sumpah? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau berpuasa berapa hari? 3 hari, atau memerdekakan budak. Ketika kita berjanji kepada seorang dengan mengucapkan insya Allah, namun dia menganggap bahwa kita berjanji dengan insya Allah itu, kita pasti tidak datang dan tidak menepati janji. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Karena sudah kebiasaan kita insya Allah gak datang gitu loh. Orang sudah tahu insya Allah nyantum ini gak datang ini. Jadi kesalahan kita juga. Tapi kalau kita biasa mengucapkan insya Allah dan kita datang, orang tidak akan berasumsi seperti itu. Kita yang mendidik orang untuk mengklaim siapa kita. Karena kita biasa diundang, insya Allah tidak datang. Besok insya Allah tidak datang. Besok insya Allah tidak datang. Orang sudah curiga. Ini kalau insya Allah tidak datang nih. Tapi kalau antum mendidik orang, insya Allah antum datang. Insya Allah antum datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, antum datang. Kalau ada halangan, antum telpon. Afwan, anda ada halangan. Orang tidak akan curiga kepada antum. Sekarang orang curiga karena antum punya sifat seperti itu. Orang itu pula yang antum salahkan. Antum yang salah. Tapi kalau memang tidak ada alasan, tiba-tiba dia curiga saja, ya pandai kita berbicara dengannya. Insya Allah saya usahakan datang. Dan usahakan datang. Sesuai dengan komitmen. Orang muslim itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Ana bekerja di sebuah sekolah. 90%-nya adalah wanita. Dan sekolah tersebut belum menerapkan pakaian-pakaian yang sesuai syar'i. Ana resah, Ustaz. Apakah ana harus resign? Tapi ana belum tahu setelah itu ana harus bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Antum sudah resah. Antum melanjutkan, antum tetap resah. Lanjutkan, semakin resah. Apakah antum rela hidup resah terus? Maka pilihannya ada pada antum. Resah terus. Atau bismillah, usahakan cari pekerjaan lain. Walau jadi beli gerobak, jadi kuli angkut di pasar, lebih aman. Atau yang lainnya. Sekarang banyak tuh anak lihat tuh. Diterima karyawan, diterima ini. Banyak anak lihat di jalanan, di toko-toko. Kalau kita mau bekerja, insya Allah ada rezeki. Apalagi tinggal di Indonesia tercinta. Banyak rezeki di Indonesia ini, subhanallah. Tanam batang udah jadi makanan, betul? Apa batangnya? Batang ubi. Tanah tuh banyak, banyak tanah, masya Allah, tabar. Kosong semuanya. Izin sama orang yang punya. Izin saya garap, jadi makanan. Beli pacul. Kadang-kadang kita yang semangatnya semangat jadi karyawan, dapat uang bulanan, habis dari bulan ke bulan. Lebih enak hidup itu mandiri, ngatur sendiri. Percayalah. Adapun nasib jadi karyawan, ya jadi karyawan sudah. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita menjalankan agama Allah dan syariat Allah dengan baik dan benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk wafat di atas husnul khatimah, mengampunkan dosa dan kesalahan kita, menutup dari kita pintu nerakanya, dan memasukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.